Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Melanjutkan pembahasan kita, penjelasan kita terkait dengan solusi jalan keluar dari suatu musibah dan bencana. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan solusi yang terbesar untuk menghadapi suatu bencana, musibah adalah dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, mengingat musibah yang turun, bencana yang datang yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal pada suatu wilayah merupakan penyebabnya adalah perbuatan dosa manusia. Sehingga apabila kondisinya demikian, selama masyarakat warga tersebut masih bergelimang dalam perbuatan dosa yang mereka lakukan, setelah turun peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana ataupun musibah, tanpa dan tidak menjadikan mereka bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, maka dikhawatirkan bencana tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Bencana musibah tersebut tidak dihentikan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga apa yang menjadi dampak dari bencana dan musibah tersebut pun terus mengena dan berada pada diri kita. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, tidak merasa aman, dan yang lainnya dari dampak-dampak suatu bencana yang belum diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Penyebabnya adalah perbuatan dosa, maka untuk menghilangkan dan menepis, mengangkat musibah tersebut dengan cara beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang sebelumnya masih gemar di dalam meninggalkan kewajiban seperti mengerjakan sholat lima waktu, maka bertaubatlah, tunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, mengerjakan sholat yang sebelumnya bergelimang dalam perbuatan syirik, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan kesyirikan yang sebelumnya menjadi pecandu narkoba, minum minuman keras dan yang lainnya, khamr, perjudian, maka tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan amalan yang soleh, maka insyaallah dengan demikian Allah Azza wa Jalla akan mengangkat, menghentikan musibah, bencana, dan mengganti rasa takut yang kita rasakan dengan rasa aman, kehidupan yang tenteram dan penuh berkah dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an Karim, menjanjikan bahwasannya kaum mukminin, umat Islam, apabila mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka kepemimpinan di dunia ini dan menjadikan rasa takut yang mereka rasakan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa aman, tentram, nyaman, dan penuh dengan ketenangan di dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menyiksa manusia selama di tengah-tengah mereka ada engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Azza wa Jalla pun tidak akan menyiksa dan tidak akan menurunkan bencana, mengazab suatu kaum selama mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang jujur dan benar, dengan memenuhi syarat-syarat di dalam bertaubat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Apabila dosa tersebut adalah dosa yang tergolong dari dosa-dosa besar seperti syirik, meminum khamr, perbuatan keji, berjudi, mengambil hak milik orang lain tanpa cara yang baik, tanpa cara yang dibenarkan di dalam syariat, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar, maka para ulama mereka menyebutkan ada beberapa syarat yang harus ditunaikan agar taubat tersebut adalah taubatan nasuha. Yang pertama adalah dengan cara menyesal dari perbuatan dosa tersebut, kemudian berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, dan kemudian yang ketiga adalah at-tark, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Sehingga percuma kalau seseorang hanya sekadar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, memperbanyak lafaz istighfar, namun di belakang terus menerus berkesinambungan di dalam melakukan perbuatan dosa, maka ini belum dikatakan taubatan nasuha sampai dia menyempurnakan syarat-syarat tersebut. Kalau seandainya perbuatan dosa yang dilakukan yang berkenaan tentang hak manusia, seperti dia mengambil harta milik saudaranya, merebut dengan cara yang batil apa yang menjadi hak milik saudaranya, maka syarat taubatnya ditambah satu, yaitu mengembalikan hak tersebut. Kalau dia mencuri uang, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada orangnya. Apabila tidak dikembalikan, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari kiamat akan dikisos, akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkecuali apabila pada kehidupan dunia orang yang dicuri uangnya ini meridhai, merelakan, memaafkan apa yang dilakukan oleh saudaranya ketika dia mencuri tanpa dia menuntut mengembalikan, maka insyaallah tobatnya pun akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kalau seandainya dosa itu dosa kecil, walaupun ini berdasarkan pembahagian, jangan kita tertipu dengan istilah dosa kecil berarti itu remeh. Tidak. Dosa semuanya itu besar. Dosa semua itu berbahaya. Dosa sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla pada kehidupan dunia ataupun nanti pada yaumul qiyamah. Akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga secara hakiki dosa itu tidak ada yang kecil, semuanya besar. Namun apabila di pembahagian dibagi, maka di dalam syariat Islam ada yang digolongkan dosa-dosa kecil, dalam artian ketika hendak menghapus, menghilangkan dosa-dosa kecil tersebut, tidak seperti kita menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil dengan cara kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, apakah sholat sunnah ataupun sholat wajib, tilawatul Quran, membaca Al-Quran Al-Karim, berzikir, bertasbih, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang soleh, ataukah menghilangkan gangguan dari tengah jalan, membantu orang lain, maka amalan-amalan yang soleh ini dengan sendirinya akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Yang dimaksud kejelekan di sini adalah dosa-dosa kecil. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita dalam hal ini menjadikan apa yang kita alami ini sebagai peringatan dari Allah Azza wa Jalla, sebagai teguran, menggugah kita, menyadarkan kita agar kita kembali mengingat kepada Allah dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang menjadi solusi yang penting di dalam menghadapi suatu musibah ataupun bencana, agar bencana ini cepat diangkat dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut di dalam hati kita pun akhirnya hilang, rasa cemas, rasa tidak tenang, rasa khawatir dan yang lainnya, agar segera dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan, nahi munkar artinya mencegah dari suatu kemungkaran. Mengajak kaum muslimin untuk beramal soleh, mengajak kaum muslimin untuk berbuat baik, mengajak kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah, mengajak kaum muslimin untuk sadar dari apa yang dahulu mereka lakukan, dari perbuatan-perbuatan dosa, menyesalinya dan meninggalkannya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat, mengikuti dengan amalan-amalan yang soleh, disertai dengan nahi mungkar, yaitu melarang dari suatu kemungkaran. Kita mengingat apabila kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menghadap mereka, menyiksa mereka, Allah mengutuk mereka. Sebagai yang sebutkan dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Israel sebagiannya itu menjadi kera dan sebagiannya menjadi babi. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa apa yang mereka lakukan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah sehingga melaknat mereka dan sekaligus menutup, merubah wujud-wujud mereka, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa yang mereka lakukan? Tentunya apabila kita melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada Bani Israil dengan hukuman-hukuman yang seperti itu yang sangat mengerikan, pasti akan terbayang kepada kita bahwasanya mereka telah melakukan kemungkaran yang besar. Pasti akan terbayang kepada benak kita, berarti mereka telah melakukan pelanggaran bentuk durhaka yang besar kepada Allah Azza wa Jalla yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepada mereka, melaknat mereka. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Karim yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka, sebabnya adalah karena mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengingkari suatu kemaksiatan yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Mereka membiarkan begitu saja kemaksiatan, kemungkaran. Mereka biarkan begitu saja perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Mereka tidak mengingkarinya sehingga kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka itu yakni subur, menyebar dengan pesat. Tidak ada yang berusaha untuk menghentikan kemungkaran sehingga yang terjadi masyarakat saat itu adalah masyarakat orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menasihati, tidak ada yang mengarahkan kepada kebaikan. Justru yang ada adalah membiarkan begitu saja kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah warga masyarakat Bani Israil. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah. Inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka sehingga mengazab, menyiksa mereka di kehidupan dunia. Allah memporak-porandakan mereka sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka nanti pada yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun." Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah dilaknat, laknat secara makna artinya secara bahasa adalah at-tard wal ib'ad, mengusir dan menjauhkan, min rahmatillah, dari rahmat Allah. Sehingga kalau kita seandainya mengatakan iblis la'anatullah atau iblis la'anatullah alaih, semoga Allah melaknatnya, yang telah dilaknat oleh Allah maksudnya telah dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ucapan laknat. Dan tentunya dalam hal ini umat Islam tidak diperbolehkan untuk melaknat pihak-pihak tertentu yang tidak disebutkan laknatnya di dalam syariat. Karena mungkin melihat kejelekan akhlak dari seseorang, kemudian seseorang memudah-mudahkan, "Wahai saudara, akhlak kamu itu bejat sekali, laknatullah alaik." Nah, ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan demikian. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melaknat suatu pihak yang tidak dilaknat di dalam syariat Islam. Karena laknat ini perkara yang besar. Laknat adalah perkara yang besar. Jangan sampai ketika kita mendoakan laknat kepada suatu pihak yang pihak tersebut tidak dilaknat oleh Allah yang menyebabkan laknat tersebut kembali kepada dirinya. Senjata makan tuan. Sebagaimana seseorang ketika mengatakan saudaranya dikatakan, wahai kafir. Ini perkara yang besar. Kalau seandainya memang benar dia kafir, maka itu tidak mengapa. Namun kalau seandainya dia bukan orang kafir, maka tuduhan kafir tersebut kembali kepada orang yang mengucapkan. Ini berbahaya. Nah, sehingga seorang jangan kemudian karena marahnya terlalu besar, emosinya sudah naik ke puncak, ke ubun-ubun kepala, akhirnya melontarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Semoga Allah melaknat orang itu, semoga Allah melaknat si fulan, semoga Allah melaknat si fulan, tidak diperbolehkan. Maka kaum muslimin boleh memberikan mendoakan laknat kepada pihak-pihak yang memang sudah dicap laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Firaun, bala tentaranya, iblis juga demikian, sudah dicap laknatnya. Maka tidak mengapa kalau seandainya kita mengucapkan iblis laknatullah alaihi, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah melaknatnya dan diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang menjadi penyebab Allah berbuat kepada Bani Israel dengan siksaan. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau ucapan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melampaui batas. Sudah bermaksiat melampaui batas lagi. Ini merupakan dosa yang menumpuk. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Kemaksiatan yang mereka lakukan disebutkan di dalam ayat yang berikutnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Tidak saling melarang, tidak ada teguran, tidak ada ingkarul munkar, tidak ada nahi munkar. Mereka membiarkan begitu saja. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh jahat dan sungguh buruk apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghukum, menyiksa, mengazab orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Sehingga apa yang Allah Azza wa Jal perlakukan kepada orang-orang kafir dari Bani Israel pun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan dan diperbuat oleh Allah kepada pihak-pihak dari kalangan umat Islam yang apabila mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Bani Israel. Mereka membiarkan kemungkaran di hadapan matanya, padahal dia mampu mengingkarinya. Kemungkaran yang terjadi di ruang lingkup terkecil dari kehidupan rumah tangganya, mereka tidak mengingkari. Namun bagaimana seandainya seluruh keluarga memiliki pemikiran yang demikian? Keluarga satu, keluarga dua, tiga, empat, lima. Mereka membiarkan, menganggap itu suatu yang sepele, biasa-biasa saja. Padahal itu merupakan kemungkaran. Meskipun itu perbuatan dosa kecil, remeh, yang kita anggap remeh. Tidak diingkari, tidak dicegah. Maka ini merupakan kebiasaan, ciri khas dari orang-orang kafir Bani Israel yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala marah. Dan bisa jadi pula apa yang kita rasakan dan apa yang menimpa kita hari-hari ini yang tidak terasa sudah berjalan lebih dari setengah bulan. Rasa cemas, rasa takut terus menghantui kita. Jangan sampai itu semua merupakan bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan disebabkan karena kita meremehkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Kita biarkan begitu saja. Anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita melakukan suatu kemungkaran, kita biarkan tanpa ada arahan, tanpa ada nasihat, tanpa ada pengingkaran, tanpa ada pencegahan. Nah, ini pun kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Perlu kita jadikan untuk bahan renungan, jangan sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan ini dengan sebab apa yang kita lakukan ini, membiarkan kemungkaran menyebar di tengah-tengah masyarakat sehingga Allah Subhanahu wa taala marah, murka dan menurunkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari suatu bencana. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyubayyinhu biyadi. Fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini pembahasan yang penting. Perlu ada penjabaran, perlu ada perincian, sehingga kita tidak salah di dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memerintahkan ketika seseorang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangannya. Kita tahan tangannya, kita pegang tangannya, jangan lakukan. Ini kalau kita memiliki istita'ah, qudrah, kemampuan untuk mencegah dengan tangan kita, maka kita lakukan. Seperti apabila mungkin di antara kita memiliki kepemimpinan. Kalau kita contohkan kepemimpinan dalam ruang lingkup yang terkecil, dari dalam kehidupan rumah tangga, seorang laki-laki, seorang suami sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu adalah pemimpin para wanita, dia memimpin keluarganya. Maka apabila dilihat dari ruang lingkup keluarganya, maka kepala keluarga memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan untuk merubah kemungkaran yang terjadi di ruang lingkup keluarganya dengan tangannya. Ya, bukan berarti ketika kita melihat kemungkaran langsung pukul, main tonjok, main jotos. Nah, tidak. Yang dimaksud dengan mengingkari kemungkaran dengan tangan adalah dengan kita menghentikan. Menghentikan tangannya. Ketika seandainya di situ ada sesuatu yang berbahaya, kita lihat di situ mungkin ada gambar mual, wallahu a'lam. Lihat bila kalau seandainya mungkin ada seorang istri mengoleksi foto-foto artis laki-laki namanya. Dia punya suami, tapi senang mengoleksi foto-foto artis. Seorang suami berkewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Jelas ini kemungkaran, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Nah, dalam hal ini dalam ruang lingkup keluarga, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki kekuatan. Kita tahan tangan istrinya, kita ambil foto-foto tersebut, kita bakar. Nah, Ini yang dimaksud dengan ingkar mungkar dengan tangan. Bukan berarti kita lihat kemungkaran langsung main tepilik, pak. Nah, tidak. Bukan seperti ini yang dimaksud. Bukan seperti ini yang dimaksud. Namun kalau seandainya kemungkaran tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang kita tidak memiliki kekuatan, kekuasaan untuk merubah dengan tangan. Seperti kemungkaran yang dilakukan mungkin oleh orang lain. Orang lain tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita. Nah, dalam hal ini, ketika kita nanti langsung menghentikan dia dengan tangan kita, seandainya kita menjumpai sekumpulan, ya ini orang ngumpul lagi minum khamer. Oh, kalau melihat kemungkaran maka harus dirubah dengan tangan. Ambil khamernya, buang. Nah, kalau kita memiliki kekuasaan dalam hal ini tidak mengapa, walaupun tetap ada pertimbangan. Ketika saya ingkari akan mendatangkan kemudharatan atau tidak. Namun kalau dalam hal ini kita tidak memiliki kekuasaan, berarti kita tidak mampu. Jangan sampai nanti ketika kita ingkari dengan tangan, kita banting botolnya, kita buang semuanya, kita marahin semuanya, justru semuanya akan mengeroyok kita nanti sendiri. Nah, ini berbahaya karena kita tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kekuasaan. Nah, tidak memiliki kekuasaan. Meskipun kalau seandainya kita memiliki kekuatan, meskipun kita memiliki kekuatan untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka kita tidak diperbolehkan. Karena dalam hal ini mereka bukan di bawah kekuasaan kita. Sehingga dalam hal ini yang memiliki kewajiban untuk mengingkari dalam hal ini ya, mereka dari pihak-pihak pemerintah, apakah itu RT-nya ataupun kepala dusunnya yang berkewajiban, yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan dengan tangannya. Nah, oleh sebab itu suatu kekeliruan sebagian pihak organisasi yang mendirikan, suatu pihak yang mendirikan organisasi yang mengatasnamakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kemudian menggalang yakni kekuatan berjalan di pasar-pasar merusak semuanya sampai fasilitas-fasilitas umum pun akhirnya dirusak. Ya memang Anda memiliki kekuatan karena keroyok, tapi Anda dalam hal ini tidak berhak untuk mengingkari demikian karena Anda tidak memiliki kekuasaan kepada dari mereka, di atas mereka. Nah, sehingga tidak diperbolehkannya demikian. Kemudian di dalam amar ma'ruf nahi mungkar pun harus ada pertimbangan. Harus ada pertimbangan. Apabila amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, pengingkaran dari suatu kemungkaran ditegakkan, diberlakukan, kemudian akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak diperbolehkan mengingkari dengan tangan. Nah, seperti contoh seandainya seseorang minum khamer, kita ingkari dengan tangan kita. Akhirnya mereka berhenti dari minum khamer, larinya kemana? Ke perzinahan seandainya. Lebih besar, lebih berbahaya, maka dikhawatirkan jangan. Kita ingkari dengan lisan kita, kalau kita tidak mampu, maka dengan yang paling rendah diingkari di dalam qalbu hati kita. Nah, sehingga harus ada pertimbangan. Harus ada pertimbangan. Kemungkaran yang diingkarul mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan, yang ditegakkan, itu harus memberikan dampak lebih besar maslahatnya. Sehingga apabila kemungkaran ingkarul mungkar tersebut ditegakkan justru akan memberikan kemudharatan yang lebih besar, maka hukumnya haram amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara tersebut. Namun dengan cara yang lebih di bawahnya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Ketika melihat suatu kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu. Tidak mampu karena memang tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu karena pertimbangan, jangan sampai ketika amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini masuk dalam kategori tidak mampu. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka diingkari dengan lisan, diarahkan, dinasehati. Ini haram, tidak boleh. Kalau seandainya pun dia khawatir dengan lisannya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar lagi, maka dia diingkari dengan hatinya. Diingkari dengan hatinya. Nah, Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkarul mungkar juga harus melihat siapa yang kita ingkari. Nasihat juga kita harus melihat siapa yang kita berikan nasihat. Tidak semua pihak-pihak yang kita ingkari, pihak-pihak yang kita nasihati, kita sama ratakan di dalam menasihati. Tidak. Terlebih lagi, yang hendak kita nasihati, yang hendak kita ingkari adalah penguasa, pemerintah. Dari sisi lain, kaum muslimin berkewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Tidak diperbolehkan mencela, menjatuhkan martabat dan harga diri suatu pemerintah dari presiden dan seluruh jajarannya. Tidak diperbolehkan. Dari sisi lain pun, mereka para pemerintah seorang manusia, seperti halnya kita yang sama sekali tidak akan pernah luput dari suatu kesalahan. Apakah kesalahan dalam urusan pribadi atau kesalahan dari kebijakan-kebijakan di dalam mengatur negaranya. Walaupun dalam hal ini kita husnudzon, berbaik sangka ketika mereka mengeluarkan suatu kebijakan, suatu statement yang seandainya kita lihat itu merugikan kita, mereka tidak meniatkan demikian. Kita ambil prasangka baik kita untuk mereka. Namun terkadang ada sebagian pihak yang kemudian karena melihat adanya suatu ketergelinciran, kesalahan yang dia lihat dari penguasanya, maka dia pun berusaha untuk menasihati. Tetapi cara di dalam menasihati itu salah. Kenapa? Karena tidak memperhatikan siapa yang dia nasihati. Tidak memperhatikan. Tidak usah kita berbicara orang yang kita harus muliakan, penguasa kita. Sesama kita saja. Kita kadang-kadang juga harus memperhatikan kondisi situasi ketika hendak menasihati saudara kita ini. Kondisinya bagaimana, situasi lingkungannya gimana. Kita harus perhatikan. Ketika kita melihat raut wajah orang ini yang hendak kita nasihati sedang ada masalah, sedang ada problem, sehingga wajahnya itu merah terus adanya, karena mungkin dia marah karena ada masalah. Kemudian kita datangi, kita nasihati. Wow, tambah mendidih otaknya. Bisa-bisa darahnya itu sampai tumpah karena terlanjur apa? Naik. Nah, ini berarti apa? Dia tidak melihat kondisi, khawatir. Ketika nasihat yang dia sampaikan, justru dia akan menolak nasihat tersebut. Atau dia harus juga memperhatikan situasi keadaan. Tidak semua orang itu ketika dinasehati di tengah-tengah saudaranya yang lain itu menerima. Karena dia mungkin merasa malu, akhirnya apa? Menolak dan membantah nasihat yang disampaikan. Nah, dalam yang setingkat dengan kita seperti ini, kita harus melihat kondisi. Apalagi ini pemerintah, penguasa. Sebagian pihak berusaha menasihati pemerintah dengan cara di mimbar-mimbar. Bukan menasihati, namun apa? Menyebar aib. Menyebar aib yang berusaha memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah ini. Membongkar kesalahan-kesalahan, aib-aib yang dimiliki oleh suatu pemerintah. Si fulan ini, orangnya seperti ini, gak pernah sholat seperti ini, kelakuannya seperti ini. Dibeberkan di mimbar-mimbar atau mungkin di media-media sosial dengan berbagai macam jenisnya. Nah, tidak seperti ini cara memberikan nasihat. Walaupun mereka niatkan nasihat kepada kita, kenapa ente melakukan demikian, kenapa ente menyinggung pemerintah? Ini sebagai nasihat untuk pemerintah. Lah, tidak seperti ini nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebutkan, membimbing umatnya cara menasihati penguasa tidak seperti itu. Man kana indahu nasiha lidis sultan fala tubdihi 'alaniya fala yubnihi 'alaniya. Barang siapa yang memiliki nasihat untuk penguasa, maka jangan dia menasihati di tengah khalayak yang ramai. Tidak diperbolehkan. Apalagi membuat suatu forum yang di situ membahas tentang kesalahan-kesalahan penguasa. Kemudian disiarkan di channel-channel televisi, disiarkan di media-media sosial. Yang dibahas adalah kekurangan, kecela-cela, aib-aib suatu penguasa. Nah, ini berbahaya. Tidak seperti ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak diperbolehkan. Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar sampai pada tingkatan anarkis. Sampai pada tingkatan kekerasan. Maka ini merupakan perkara yang diingkari di dalam syariat Islam. Tidak usah kita berbicara tentang penguasa. Orang-orang yang selevel dengan kita, setingkat dengan kita, masyarakat biasa. Ketika kita mengingkari dengan anarkis, tidak diperbolehkan. Sekedar melihat seseorang itu minum khamr langsung digebukin. Tidak diperbolehkan. Jangan sampai orang tersebut tidak paham. Jangan sampai orang tersebut tidak mengerti hukum khamr. Jangan sampai dia tidak menyangka itu bukan yang haram. Nah, jangan kemudian main gebuk saja. Anarkis, tidak diperbolehkan. Apalagi ini pemerintah penguasa. Karena dia melihat adanya suatu keganjalan-keganjalan yang dikeluarkan oleh penguasa tersebut, main anarkis. Seperti yang kita diramaikan sempat dibincangkan akhir-akhir ini ya kan, penikaman jabat Pak Wiranto Menko Polhukam. Nah, waliyadzubillah, bukan seperti ini ajaran Islam. Islam sangat mengecam dengan keras semua bentuk aksi radikal. Kekerasan tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Pak Wiranto seorang yang muslim, walhamdulillah, bersusah payah di dalam memperbaiki keadaan masyarakat. Jangankan mereka sesama muslim, terkadang dalam hubungan antara kita dengan orang kafir saja, tidak diperbolehkan yang demikian. Tidak diperbolehkan melakukan radikal kekerasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi kalian umat Islam untuk bermuamalah kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung kalian, untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Tidak diperbolehkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahadan lam yarah rihal jannah." Barang siapa yang membunuh jiwa muahad, kafir yang melakukan perjanjian damai dengan umat Islam. Barang siapa yang membunuh, dia tidak akan mencium aroma syurga. Ini dengan orang kafir. Lah ini siapa? Orang muslim. Tidak seperti itu amar ma'ruf nahi munkar. Tidak seperti itu amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian hendak sampai mengorbankan jiwa, membunuh. Islam sangat mengecam dengan keras perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Tidak diperbolehkan. Anda ketika hendak amar ma'ruf nahi mungkar, ketika menasihati, tempuhlah dengan cara-cara yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar amalan yang besar yang menjadikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di muka bumi ini. Apa yang menjadikan kalian itu manusia terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disebabkan kalian mengajak kepada perkara yang baik dan kalian mencegah dari perkara yang munkar. Ini yang menjadikan mereka mulia. Namun tentunya amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan ibadah yang sangat tinggi, jangan kemudian kita ngawur di dalam mempraktekannya. Ibadah harus sesuai dengan bimbingan Nabi. Ibadah harus sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan amar ma'ruf nahi mungkar hanya didasari karena emosional. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di Makkah dipimpin oleh siapa? Orang-orang musyrik Quraisy. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diam-diam menikam penguasanya? Lah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar, kamu tusuk saja. Tidak. Padahal orang kafir yang memerangi Nabi, yang memusuhi Nabi, berusaha untuk membunuh Nabi. Kondisinya demikian karena memang Islam tidak seperti itu. Islam itu agama yang bijak. Islam itu agama yang rahmah, menempuh segala sesuatu, memperbaiki suatu kerusakan dengan cara sebaik-baiknya. Tidak dengan cara anarkis, brutal yang dijadikan yang seperti dilakukan oleh sebagian pihak. Nah, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar, amalan yang mulia. Nasihat amalan yang mulia, namun harus diberi dengan bimbingan syar'i, bimbingan syar'i syariat Islam. Niscaya apabila memang amar ma'ruf nahi mungkar at-tawasi, saling mewasiati, saling menasihati ini dijalankan dengan bimbingan syariat Islam, inilah yang akan mendatangkan berkah. Ini yang akan mendatangkan rasa aman, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan merahmati suatu wilayah, kampung, suatu negara yang memiliki keadaan yang demikian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan berkah yang begitu banyak kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar harus melihat siapa orangnya, kondisinya, situasinya. Tidak kemudian kita samaratakan. Amar ma'ruf nahi mungkar kita perlu untuk menegaskan bahwasannya sebagian pihak, sebagian umat Islam apabila mendengar amar ma'ruf nahi mungkar itu seolah-olah ketakutan. Seolah-olah amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan sesuatu kekerasan. Walaupun sebenarnya tidak, akan menjadi suatu bayangan, gambaran dan sesuatu yang menakut-nakuti kaum muslimin ketika mereka mendengar ucapan amar ma'ruf nahi mungkar, karena memang sebab pihak-pihak yang mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sebaik-baiknya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menggebuki, amar ma'ruf nahi mungkar sampai pada tingkatan membunuh. Ini bukan amar ma'ruf namanya. Hendaknya memperbaiki, mencegah dari kemungkaran, tapi yang terjadi adalah hilang nyawa. Kemungkaran lebih besar. Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Membunuh satu jiwa itu seperti membunuh seluruh manusia. Hendak mengingkari kemungkaran mungkin khamar, namun sampai pada tingkatan membunuh pelaku minum khamar tersebut. Sehingga ini terus sebagian pihak yang mereka mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat, dan kemudian mereka ekspos, mereka keluarkan, sebarkan melalui media-media sosial, sehingga seluruh kaum muslimin ketika mereka mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka terbayang dalam benak mereka amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan anarkis, kekerasan, pengeroyokan, penggebukan. Walaupun sebenarnya ini salah. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak demikian. Amar ma'ruf nahi mungkar itu baik, lembut. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian pihak. Dan jelas sekali lagi, tidak seperti itu yang dimaksudkan di dalam syariat Islam terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat. Dan tentunya dalam hal ini kita berusaha mempraktekkan, mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam ruang lingkup terkecil yang bisa kita lakukan. Mungkin amar ma'ruf untuk diri kita sendiri. Kita perintahkan jiwa kita untuk melakukan kebaikan. kita cegah diri kita untuk melakukan perbuatan dosa, kemudian setelah itu yang kita mampu untuk ini memberikan kepada mereka ma'ruf dari keluarga kita dengan kekuatan kita, atau mungkin kepada orang lain dengan cara menasehati, kalaupun kalau seandainya tidak mampu, maka tetap kita berkewajiban untuk ingkar mungkar meskipun dengan mengingkari di dalam hati. Mengingkari dengan dalam hati, dan ini merupakan selemah-lemah iman. Dan perwujudan pengingkaran kemungkaran di dalam hati dengan cara menjauhi dan meninggalkan kemungkaran tersebut. Tidak kemudian saya mengingkari suatu kemungkaran namun dia ikut nimbrung dengan kemungkaran tersebut. Di situ ada sebagian kelompok lagi kumpul-kumpul minum khamr. Dia datang, di dalam kalbunya dia mengingkari, saya ingkari ini kemungkaran. Namun dia ikut nimbrung di situ meskipun dia tidak minum, maka ini kesalahan. Ini berarti dia tidak jujur di dalam mengingkari kemungkaran di dalam hatinya. Kalau dia jujur mengingkari dalam hatinya, maka dia akan meninggalkan, menjauh dari kemungkaran tersebut. Wa idza ra'aita alladziina yakhudduuna fi ayatillahi fa'rid 'anhum. Kalau seandainya engkau melihat sebagian orang mencela, mengelek, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka berpaling dari mereka, jangan duduk bersama mereka. Innakum idzan mithluhum. Kenapa? Kalau kamu duduk bersama mereka, meskipun engkau tidak ikut mencela ayat-ayat Allah, namun ikut nimbrung bersama mereka, idzan mithluhum. Kalau seperti itu, berarti engkau sama dengan mereka. Nah, adanya praktek ritual kesyirikan, saya ingkari, namun ikut nimbrung, ikut menyaksikan penyembelihan, seandainya ada penyembelihan kerbau untuk raja jin lautan, seandainya untuk di lautan, penyembelihan kambing untuk danau, dia ingkar ini kesyirikan, namun ikut nimbrung nonton gini. Nah, ini berarti dia tidak jujur di dalam mengingkari. Kalau dia mengingkari, itu mengingkari di dalam hatinya, dan dia yakin tidak suka dengan kemungkaran, maka dia tidak akan ridho untuk melihat kemungkaran tersebut, jauhi, tinggalkan. Nah, seperti inilah kalau wujudan ingkar mengingkar dengan hati. Wallahu ta'ala alam suwab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin secara umum untuk bisa menepis suatu kemungkaran, mengingkari suatu kemungkaran, dan mengajak mereka kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amar ma'ruf nahi munkar tersebut menghilangkan rasa cemas dan rasa takut yang sedang melanda kita pada hari-hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.